Terima kasih. struggle. Engkau pecah Severo. Jangan gila sama dengan cantik, sekarang cantik kota kosong. Jangan gila sama dengan cantik, sekarang cantik kota kosong. Jangan gila sama cantik, cantik pantai motor. Jangan gila sama cantik, sekarang cantik kota kosong. Jangan gila sama Joker Severo Remix. Joker Severo Remix. Jangan gila sama dengan cantik, sekarang cantik kota kosong. Jangan gila sama dengan cantik, sekarang cantik kota kosong. Jangan gila sama cantik, cantik pantai motor. Jangan gila sama cantik, sekarang cantik kota kosong. Jangan gila sama sama dengan cantik, sekarang cantik kota kosong. Jangan gila sama